keminter. Ngeten ngeten, kersane langkung gamblang. Petuk iku petal, petal iku petuk. Sampean sok no akhirat nek kepingin niso petuk karo duit sampean. Saiki duit sampean petalen. Ayo duit sampean petal. Nggo jariah no masjid. Niku benjing petuk no swarga. Duitmu petalen nggo bantu pesantren. Wis ana swarga petuk karo sampean. Duitmu petalen nggo nyumbang fakir miskin. Kuwi engko duitmu petuk sampean ana swarga. Duitmu petalen nggo nyantuni anak yatim. Kuwi sok petuk ana swarga. Duitmu petalen nggo nyangoni kiai. Kuwi engko nyapa nek wayah iki kok dikeploki? Nek sing mau ngarep kok ora dikeploki. Kuwi sok ana swarga petuk karo sampean. Lah nek duitmu mbok petuk wae. Nek duit kok digegem wae. Ora dibegar babar pisan. Didekep wae. Iki nyang akhirat sok malah petal karo sampean. Ora iso petuk. Sing mau wedit ndingkluk. Nyong duit kok mung dipethuk, digegem. Medhit eram, didekep dhewe. Sugih tanggane ra tau uruh rasane, nganti entute diadahi botol. Mung telek wis metu digoreng meneh. Di. Ya ngono kuwi, duitmu malah petal ora iso pet. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis paham gak paham sak karepmu. Pengertian kedua. Petuk iku petal, petal iku petuk. Sampeyan saiki nondonya iki petuk bojo, petuk anak, petuk putu, petuk dulur. Tapi sampeyan kan petal karo wong tua sampeyan sing wis alam kubur. Sampeyan kan petal karo mbah-mbahe sampeyan sing wis alam kubur. Sampeyan kan petal karo buyut-buyute canggah-canggahe sampeyan sing wis alam kubur. Lah sedelok engkas nek sampeyan mati, sampeyan petal karo bojo, petal karo anak, petal karo dulur, petal karo putu. Tapi sampeyan ngono kuwi petuk wong tua sampeyan no alam kubur kono. Petuk bae sampeyan no alam kubur kono. Petuk buyute sampeyan, canggahe sampeyan no alam kubur kono. Sampeyan lak duwe mbah sing wis ten gene alam kubur, nggih. Mosok sampeyan ora pengen petuk bae ten mriko? Kok ora patek pengen ngono to ketok? Aku tekok jawaban, sayang. Sampeyan rak gadah mbah sing ten gene alam kubur nggih. Mosok sampean ora pengin petuk mbahe ten alam kubur. Iki putu model opo? Iki putu kok ora kangen mbahe. Para rawuh ngapunten ngapunten pirengke. Gusti Allah damel uripe menungso niku di sistem enten-entenan. Wong tunjung ngertos enten-entenan mboten? Ya Allah, ya Allah. Gusti Allah ndamel uripe menungso niki di sistem enten-entenan. Ngertos enten-entenan? Kene cara wong Bojonegoro nggen kula mriko saling menunggu. Tak buktekke to. Jenengan niki wau rak ngenteni kula to? Nggih. Mulane aku teko kene. Tapi sing ngenteni aku ora sampean tok. Iki wong legok yo ngenteni aku. Engko bareng ngene aku nang nglegok wong tentenan. Ya Allah, ya Allah. Wis ngene ae. Sampeyan ku biyen tau urip no alam kandungan. Sing digembol ibu niku lho. Sedaya nate urip ten mriko. Ya betah ten mriko. Ya kerasan, ya wis penak, ya ora pengin metu. Dadi umpama no kandungan kok sak teruse, sak jane ora masalah kok. Lah orang ngandel tuh emang masalah buat lo? Enggak masalah kok. No kandungan ki ya wis nyaman, wis kerasan, genah, ya wis penak. Ya ora pengen metu pas kuwi.

nonggone mangkane aja umek. Keluarga sampean sing ning donya do ngenteni kapan sampean dipindah teko kandungan ten gene donya. Nyapa kok ngenteni? Mergo sak penak-penak eno kandungan isih luwih penak ten donya. No kandungan ku ya dhewean raning kancane. Nek nang donya kan kancane akeh, bolone akeh, dulure akeh. Nggih napa nggih? Ape apa-apa ya iso no donya iki. Bal-balan ya iso Mas, ana kandungan ora ana lapangane. Donya ki ya penak, ombo, padang, kandungan ora ana listrike. PLN urung tekan kono. Apa sepedaan ya ora ana nggon parkire nang kono. Terus nang donya ki panganane reno-reno. Reno-reno, saking reno-renone sampai no pengajiane ambek mangan. Muga-muga keselak. Kok mentolo. Halo. Lu wong kene petentengan kok sing kono. Ngono kok pengen langsing. Ngemil terus kok. Ya tambah ra ono geret-geretane kok. Ngapunten, ngapunten. Akhire kula sampean dipindah teko kandungan ning lho ora nyaut ning donya. Nggih ngeten iki Bapak Ibu, kahanane donya seperti yang kita rasakan bersama. Luweh penak tenan kok. Bareng wis nang donya ya ngrasakne duwe dulur, duwe keluarga, bolone akeh, panganan ya rena-rena, oh iso ngrasakno apa-apa. Sing lanang ya roh rasane rabi, sing wedok ya roh rasane dirabi. Lah lumayan to nggih. Bu, jenengan pun nate roh rasane di rabi lumayan toh nggih. Mbah Gusti Allah kok gawe acara ngono bareng. Tapi lho ana tapine meneh. Bu. Sak penak-penake nang donya niku ternyata isih luwih penak no alam barzah. Mulane keluarga sampeyan sing wis no alam barzah saiki yo do ngenteni sampean kapan nyusul rono. Sampun gak ada rencana napa dereng? Ki piye kok ora direncanakne iki? Uripmu iki urip kok gak terencana blas ngono to modele. Keluarga sampean iki ora mek sing ning donya tok. Yo ana keluarga sing wis no alam barzah, nggih napa nggih? Malah nek cara diitung jawab oke ndi keluarga sampean sing ning donya karo sing wis no alam barzah? Kathah pundi? Kathah sing wis no alam barzah. Keluargamu sing nang donya lu pira? Itungen pira? Ya panggah akeh sing nang alam barzah. Alam barzah iki rawame, aja mbok anggap kaya kuburan ketoke sepi ngono. Rawame ten mriko rejo. Kapan-kapan to sampean nek rono lak ngerti dhewe. Wong ya padha rong taune, tapi kan oleh kabar aku. Para rasul mboten mriku, para nabi mboten mriku. Wali-waline Gusti Allah kathah sing ten mriku, mbah-mbahe sampeyan yo akeh sing ning kono. Ruwen ruame kok ruwejo ten gene alam barisan niku. Ning kono luwih penak timbangane nang donya. Nang donya iki wis bener wis penak, tapi sik luwih penak nang alam barzah. Ayo tak buktekne. Sak penak-penake nang donya mesti campur ora penak. Sak enak-enake barang donya mesti campur ora enak. Dadi nang donya ki ora enak, enak kok murni enak tok tok tok tok tok til ben mantep ditambahi til. Tok tol ya ora pantes kok. Ora enak nang donya kok enak tok murni tanpa kecampuran ora enak. Ora ono. Nek elek sampean ngerti aku kei conto. Apa nang donya sing enak tok tanpa kecampuran ra enak? Apa? Ayo. Apa? Lho, lak gak iso to? Hah? Ya Allah, madu enak mesti campur panas. Mangan enak mesti campur keselek, kelegen, glegeken, kadang mencret. Lho, ngombe suweger enak. Gak tau ngombe. Sampeyan curigae modele. Campur ora enak, mbok plempoken kembung

ben penak cublesane. Kadang wis kadung nyenting ra sida dicublese gelo kok. Tiwas tak centing nih. Lho uripmu nang donya iki kadang-kadang ya dicubles karo Gusti Allah. Eh dicubles gagal panen. Ya metot-metot lara kuwi, wong ragate akeh, bandane akeh kok panenan gagal. Tapi senengo mergo sampean arep waras, arep dikeki urip enak. Kadang dicubles dagang rugi, ya metot-metot lara. Ngono. Tapi arep dipenakne karo Gusti Allah. Ceramah kadang dicubles panitiane lali. Berkat-berkat kok. Mulane kita bahas ben ora lali omongan iki kok. Halo. Ya minimal aja keliru karo ngene grup selawat. Rugi aku. Ngapunten, ngapunten. Halo. Halo. Tapi panggah manut. Ngono lho. Najan dicubles, maneh. Taman isu-isu jalan-jalan. Lah kok moro-moro dipelorot karo wong to sruwet. Rokmu lho dipelorot karo wong, sret. Nesu mboten? Nek ora nesu ya wong edan kuwi jenenge. Mosok dipelorot kok kok nanggung, Mas. Sisan to, Mas? Aja roket tok. Mengkentir pancene. Wong penak-penak mlaku nanti pelorot sruwet ngamuk, kurang ajar ngono. Tapi nyapa nek sing melorot dokter? Kok sampean menengai, malah ngerewangi melorot, ayo. Kadang sampai ke kamban. Dokternya ngomong, hup, hup, hup. Aja omba-omba, mbak. Wong butuh kuming sithik kok sak mene ambane. Lho, iki praktek nyang dokter kuwi lho. Ayo njajali saiki. Nyapa sampean kok menengai di pelorot? Malah ngewangi melorot ngono kuwi. Woi. Ya mergo pengen waras. Sampeyan ngene wis mantep karo Gusti Allah, Mbok. Uripmu diapak-apake modele karo Gusti Allah, manut sampeyan, ora nganggo protes. Mosok arep disuntik dokter dipelorot kono nesu-nesu. Jotos pisan melorot-melorot wong. Manut. Ampunten sanget, nyuwun pangapunten sanget, klit apa kladuke atur, kekhilafan, kesalahan, nyuwun pangapunten sanget. Sedaya mugi-mugi manfaat, maslahah, barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Allahumma inna syaitana rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafastahu wa la 'ayban illa satartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la dhallan illa hadaitahu wa la mu'asiran illa yasartahu wa la maqsudan illa hasaltahu wa la du'aan illa stajabtahu wa la faqiran illa aghnaitahu ولا جاهلا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدين والدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يسر امورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا غني ويا حميد يا مبدئ ويا معيد يا رحيم ويا ودود يا فعالا لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.